Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih Syafi'iyah dari kitab Nailu Roja Salah Safinatun Najah karya Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Ya, namun sebelum kita lanjutkan, terakhir kita bahas tentang di antara rukun wudu adalah mengusap rambut kepala. Namun supaya lebih jelas, saya akan bacakan penjelasan di Ghoyatul Munah, di pembahasan tentang mengusap rambut kepala di halaman 142. Disampaikan oleh penulis Ghoyatul Munah, wal murad, dan yang dimaksud dengan mengusap kepala adalah terusapnya, maksudnya sampainya basah-basah ke rambut kepala dengan cara apapun, baik dengan tangan atau dengan semisal potongan-potongan kain, hatta sampai-sampai seandainya diteteskan air ke kepala dalam keadaan kepala itu tertutup semacam memakai kopiah atau semacam itu. Kemudian tetesan yang mengenai kopiah tadi kemudian tembus, akhirnya rambut kepala basah karenanya. Hasala al-masu al-matlub, maka mengusap rambut kepala yang dimaksudkan sudah terwujud. Bahkan sampai-sampai seandainya basah-basah itu sampai ke rambut kepala tanpa ada kesengajaan untuk mengusap atau membasahi rambut kepala, meskipun min ghairi qasdi usulihi, meskipun tidak ada niat untuk sampainya basah-basah itu ke rambut kepala, hasolal mashu, maka usapan kepala telah terwujud menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Namun labuda minal qasdi, namun harus ada kesengajaan sampainya basah-basah ke rambut kepala menurut Ar-Ramli. Kemudian disyaratkan dalam usapan rambut kepala, disyaratkan ayakuna fi hati ra'si, disyaratkan bahasanya rambut itu di batas kepala. Rambut itu di batas kepala tentu leher, tentu tengkuk. Artinya, ini contohnya untuk kasus perempuan. Kalimat ini ditujukan untuk kasus perempuan berambut panjang. Misalnya rambutnya sampai pantatnya. Boleh enggak yang diusap rambut kepala yang ada di pantat, yang pas lurus di pantat, diusap di sini aja di bawah. Apakah kemudian sudah mewujudkan perintah mengusap rambut kepala? Kata Syafi'iyah, belum. Karena rambut kepala yang sah untuk disebut rambut kepala ya cuma sampai tengkuk saja, cuma sampai tengkuk. Maka perempuan yang rambutnya panjang sampai pantat kemudian yang diusap cuma yang kemudian rambut yang paling bawah, itu tidak sah usapannya, teranggap belum mengusap rambut kepala. Nah, gimana kalau yang bawah sampai tengkuk sampai kemudian pantat tadi digelung kemudian dikumpulkan di atas, kemudian yang diusap cuma yang gelungan saja, yang kemudian rambut yang nempel di kepala tidak diusap. Nanti kita lihat jawabannya. Maka di Ruyatul Muna disampaikan, falau masahat al-mar'atu, seandainya seorang perempuan mengusap, mengusap jalinan rambutnya, maka dilihat jika bagian dari jalinan rambut tersebut masih di batas kepala, maka sah. Namun wa in kana nazilan, non jika rambut yang digelung tadi itu posisinya di bawah batas kepala, semisal dia adalah rambut yang sampai pantat digelung sehingga posisinya di atas, nah itu yang diusap. Ini, maka jika demikian, jika itu di bawah batas kepala, walau bil kuwah, meskipun ya, tidak real di bawah batas kepala, ketika digelung itu kan enggak real. Ketika digelung itu kan tidak real di bawah batas kepala. Realnya kan dia di atas batas kepala karena gelungannya di sini. Gelungannya di sini. Kalau realnya kan di sini. Tapi dia sebenarnya di bawah batas kepala. Maka seandainya bagian rambut tersebut di bawahnya batas kepala, meskipun tidak real, tidak real, lam yakfi, maka belum sah, maka belum cukup untuk dikatakan mengusap rambut kepala. Contohnya, seandainya perempuan mengumpulkan rambutnya di bagian akhir kepalanya, kemudian yang dia perempuan ini hanya mengusap bagian dari rambut yang dikumpulkan tersebut, yang seandainya gelungan tadi diurai, la kharaja, niscaya bagian yang kena usapan itu keluar dari batas kepala. Maka lam yujzi al-mashu, maka ucap usapannya belum mencukupi. Maka jika gelungan ini diurai, yang diusap cuma gelungan bagian sini, bagian sini atau sini depan tidak diusap, cuma yang diusap di sini gelungan. Yang gelungan ini seandainya diurai, dia di bawah batas kepala, maka menurut Syafi'iyah usapannya tidak sah. Usapannya tidak sah. Kemudian, dan yang terbaik, mengusap rambut kepala itu seluruhnya dalam rangka keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkannya, yaitu Imam Malik yang mewajibkan agar yang diusap seluruh rambut kepala, sedangkan Imam Abu Hanifah mewajibkan mengusap seperempat dari total rambut kepala. Maka dari keterangan di Ruyatul Muna bisa kita pakai untuk memahami kalimat di sini di Nalul Roja di halaman 101 di cetakan saya, wal makna, dan maksudnya bahasanya rukun wudu yang keempat adalah sampainya basah-basah, walau bi ghairi fi'li fa'ilin, meskipun tanpa aktivitas seorang pelaku yang melakukan usapan atau guyuran atau yang lain. Yang penting ada basa-basa yang sampai kepada syai'in, pada satu bagian dari basa roti ra'si, sampai ke sedikit saja dari kulit kepala atau rambutnya, bisyarti, dengan syarat rambut tersebut tidak keluar an haddihi, dari batas kepala, in mudda, jika dipanjangkan, jika gelungan rambut itu diurai. In mudda berarti terjemah bebasnya, jika rambut tersebut diurai, maka bagian rambut yang diusap tidak keluar dari batas kepala, min jihati nusulihi, dan cara mengurainya itu dari sisi turunnya. sisi turun maksudnya, kalau ini rambut dari bawah, kalau ini rambut dari bawah, maka sisi turunnya adalah diurai ke bawah, jangan ke depan. Jangan diurai ke depan. Boleh jadi ini rambut ini kalau dibawa ke depan dia tidak keluar dari batas kepala. Ini di luar ke diurai ke depan, nah, misalnya ini batas kepala ini tidak sampai sini. Namun ketika diurai ke arahnya itu keluar dari batas kepala. Maka yang jadi tolak ukur menjihati nuzulihi. Menjihati nuzulihi. Boleh jadi di depan itu nuzulnya ke depan. Nuzulnya ke depan. Pada saat dia sisir ke belakang, pada saat dia belokkan ke belakang, nah ini kok yang diusap cuma bagian situ saja. Yang ketika diarahkan ke depan, oh ternyata sampai sini. Yang ini bukan batas, sudah melampaui, sudah keluar dari batas kepala. Maka jika yang diusap itu adalah rambut sini saja, yang tadi posisinya ada di sini karena sisiran, padahal ternyata ketika dinormalkan ke arah turunnya masing-masing itu di luar batas kepala, maka usapan tersebut tidak sah. Ya, bisyarti syaratnya rambut yang kena usapan atau basan, ya, basah-basah tersebut tidak keluar an hadi dari batas kepala. In mudda jika diurai min jihati nuzulihi dari sisi turunnya masing-masing. Sehingga seandainya seorang itu membasahi tangannya kemudian diletakkan pada potongan-potongan kain, yang potongan kain itu ada di kepalanya, di kepalanya ada potongan kain, tangannya basah dan dia tempelkan di situ, ternyata wasola al-balalu, ternyata basah-basah tersebut sampai ke kepala. Ternyata basah-basah tersebut sampai ke rambut kepala, ajza'ahu, maka itu sah. Ibnu Hajar yaitu Al-Haytami mengatakan wa illam yaksud araksa, itu sah meskipun tidak ada niat untuk menyampaikan basah-basah itu ke kepala. Tadi niatnya cuma mau basahi potongan kain yang ada di sini, lu kok ternyata basah. Maka tidak apa-apa kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan Ar-Ramli mengatakan labuda min qasdihi, harus ada niat, ya, harus ada niat kesengajaan untuk menyampaikan basah-basah itu ke rambut kepala. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kelima. Maka rukun wudu yang kelima adalah, atau sebelumnya tadi yang kita baca ada kalimat walau bi ghairi fi'li fa'ilin bi mashin au ghuslin. Ya, Syafi'iyah mengatakan ya, bahasanya kewajiban asli dari rambut kepala adalah diusap, artinya cukup basah-basah. Nah, seandainya diguyur sah. Seandainya diguyur itu tidak sah. Diguyur kan berarti tidak melaksanakan kewajiban. Oh, kewajibannya diusap. Malah diguyur, kepalanya ditaruh di bawah kran, krannya putar. Maka kata Syafi'iyah tidak masalah, itu sah. Maka ada kalimat bimasin au huslin. Logika mereka kalau diusap itu basah sedikit itu sah, kalau ini basah banyak, yang namanya banyak itu kan sedikit plus. Yang namanya basah banyak itu, ini kan yang namanya guyuran, itu kan artinya basah sedikit yaitu usapan plus. Ya, maka dilihat saja ada basah sedikit, nggak usah dilihat plusnya. Berarti ada basah sedikit yaitu al-balal. Cuma ini al-balal plus, berarti tidak masalah. Nah, kemudian yang kelima adalah mengguyur dua kaki bersama dua mata kaki, artinya mata kaki basah. Ka'bah ini dua mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di mafsil, di ruas pertemuan antara betis dengan telapak kaki. Penjelasannya, fardhul wudu, rukun wudu yang kelima adalah mengguyur masing-masing kaki, kaki kiri dan kaki kanan, plus dua mata kakinya, plus sukuk yang basah itu juga belahan-belahan telapak kaki, telapak kaki yang retak-retak, retak-retak. Nah di situ harus basah. Ini retakannya itu tidak boleh kemudian cuma kiri kanan retakan basah, namun retakannya sendiri kering. Nih untuk yang telapak kakinya pecah-pecah, tuh maka yang kena air yang basah, nih pecahannya itu juga basah. Nih tidak kemudian daerah nih kiri kanan kepecahan telapak kaki basah, namun pas retakannya malah tidak basah. Oleh karena itu maka wajib menghilangkan mafisukuk, materi-materi yang ada di pecahan telapak kaki. Misalnya ada lilin, di situ ada lilin. Ini Syafi'ah mensyaratkan ini pecahan ini telapak kaki ini harus basah, maka lilinnya harus dihilangkan, karena kalau ada lilin enggak tembus, berarti situ enggak basah. Atau yang lain, ilam yasil, jika air itu tidak sampai li ghairi lahmi, karena begitu dalamnya daging. Ini dia boleh jadi bentuknya itu bukan pecahannya, namun lekuan, kuah kuah gemuk, lekuan di telapak kakinya itu kemudian membentuk lekuan-lekuan sehingga ada lembah-lembah. Nah lembahnya itu harus basah. Kemudian diperbolehkan mengusap syai'in sedikit saja dari zahir a'la al-khuf. A'la al-khuf itu bagian atas khuf. Hakikat khuf itu kalau terjemah bebasnya adalah kaos kaki namun terbuat dari kulit. Zahir ya kelihatan saja, badalan sebagai ganti membasuh dua kaki. Nah kalau mau mengusap khuf, ketentuannya mukim itu sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Perlu diketahui Syafi'iyah hanya membolehkan mengusap khuf yang terbuat dari kulit, hanya membolehkan mengusap khuf. Kalau Syafi'iyah tidak membolehkan mengusap kaos kaki. Tidak membolehkan mengusap kaos kaki. Yang sebagai pengganti membasuh kaki hanya mengusap khuf dari kulit atau yang lainnya, namun statusnya khuf. Adapun jawab, kalau statusnya itu kaos kaki maka tidak sah diusap. Jadi harus kaos kakinya harus dicopot. Kaos kakinya harus dicopot. Karena tidak boleh diusap. Nah syaratnya, syarat mengusap khuf, yang pertama khuf dipakai alat toharatin kamilatin, dalam keadaan toharah sempurna. Maka berarti ada toharah sempurna, ada toharah tidak sempurna. Yang dimaksud toharah tidak sempurna di bab mengusap khuf itu wudu sampai kaki, basuh kemudian kaki kanan, kemudian pakai khuf, pakai khuf kanan, kemudian basuh kaki kiri, kemudian pakai khuf kiri. Ini namanya toharah yang tidak sempurna. Kalau taharanya tidak sempurna, nanti batal, tidak boleh mengusap khuf. Harus dicopot, harus kemudian kaki diguyur. Nah, taharah sempurna itu artinya selesai dulu. Wudu, taharah ma'iyah, wudu sampai kaki, guyur kaki kanan, guyur kaki kiri. Nah, baru pakai khuf kanan, kemudian pakai khuf kiri. Nah, ini taharahnya taharah sempurna. Kemudian yang kedua, khufnya itu harus khuf yang kuat. Tolak ukur kuatnya memungkinkan untuk terus menerus dipakai jalan. Ini terus menerus dipakai jalan, maka dia identik dengan tebal, bukan khuf yang tipis, karena dia tidak kuat jika dipakai terus menerus jalan. Dia cuma bisa bertahan beberapa langkah, nanti jebol. Ini khufnya harus kuat, bisa mutaba'ah, terus menerus dipakai jalan karena ada kebutuhan. Kebutuhan orang Arab untuk pakai khuf itu adalah musim dingin, untuk menghangatkan kaki. Kemudian yang ketiga, khuf tersebut harus mencegah tembusnya air. Min ghair ghursi, ketika tidak berlubang, seandainya air dituangkan padanya, maka diandaikan khuf ini tidak ada yang bolong, diguyur air tidak tembus, tidak tembus, sehingga telapak kaki basah. Itu yang disebut mani'an min fudhil ma. Kemudian yang keempat, wa ayakuna tahira. Khufnya itu harus suci. Kalau dia kulit, kulit yang suci. Kalau kulitnya kulit yang najis, karena kulit bangkai dan belum disamak, berarti najis. Maka usapan khuf tidak sah. Kemudian yang kelima, khuf tersebut harus menutupi mahalul ghusli, menutupi tempat yang harusnya bagian dari kaki yang harusnya diguyur, berarti sampai mata kaki. Kalau khufnya itu di bawah mata kaki, tidak boleh diusap. Tolak ukur menutup min ghairi a'lahu, tertutup dari sisi selain atas. Artinya sisi atas boleh jadi kelihatan, oh itu mata kaki. Tapi kalau dari sudut pandang dari samping kiri, samping kanan, dari bawah, itu tertutup sampai mata kaki. Maka dari sudut pandang kanan, kiri, tertutup, statusnya tertutup, tertutup sampai mata kaki. Kalau dari atas tidak apa-apa, tidak tertutup. Artinya, oh dilihat, oh itu kelihatan, mata kakinya itu kelihatan, bahkan telapak kakinya kelihatan, tidak apa-apa. Kalau mandangnya dari atas, maka dikatakan min ghairi a'lahu, dari sudut pandang selain atas. Lain hanya dengan menutup aurat dalam sholat. Menutup aurat dalam sholat itu artinya aurat tertutup kecuali dari sudut pandang bawah. Artinya dia sholat di lantai atas, di posisi yang agak terbuka, pakai sarung, ada orang di bawah, lihatan auratnya. Itu sholat dia tetap sah. Sholat dia tetap sah, karena tolak ukur tutup aurat sebagaimana ditegaskan oleh Syafi'iyah itu diri dari semua sisi kecuali bawah. Dari atas, oh auratnya tertutup. Depan, oh tertutup. Belakang, tertutup. kanan tertutup, sudut pandang kiri tertutup, bawah kelihatan. Nih, bawah kelihatan. Oh itu, nih pahanya misalnya. Nah, dari bawah kelihatan, oh itu pahanya. Pakai sarung enggak pakai celana misalnya. Maka sholatnya orang itu sah. Nih, karena tolak ukurnya adalah semua sudut pandang kecuali bawah. Nah kalau tertutupnya khauf, ini kan masalahnya satir, tertutupnya khauf semua sisi kecuali atas. Amma minhu, adapun dari sudut pandang atas, fala yustarat, maka tidak disyaratkan harus tertutup. Oh kelihatan, oh itu mata kakinya, tidak apa-apa. Oh itu telapak kakinya kelihatan dari arah atas diinjen gini, ah, tidak masalah. Kemudian syarat yang keenam, orang yang memakai khuf itu tidaklah mengalami hadas besar, hanya mengalami hadas kecil, itu yang boleh mengusap khuf. Kalau dia mengalami hadas besar harus mandi, maka ya, khuf tidak bisa diusap, harus dicopot kemudian mandi. Kemudian yang ketujuh, tidak terlihat satupun dari mahalil fardi, tempat yang wajib diguyur air, artinya tidak bolong, tidak robek. Tidak terlihat di sini artinya tidak bolong, tidak robek. Nah kemudian syarat yang kedelapan, wa ala tanhalu al ura wa ilam yadhar syai'un min mahalil fardi, ya tidaklah terurai al ura wa ilam yadhar, meskipun tidaklah nampak satupun dari mahal fardi, tempat yang wajib untuk kemudian mendapatkan guyuran air. Allah alam kalimat ini, kalimat yang terakhir dengan ke-8, ya wa ala tanhalla al ura, mungkin kita carikan penjelasannya di pertemuan yang akan datang kita sampaikan. Ini kemungkinan, sekedar kemungkinan, wa ala tanhalla al ura itu artinya ketika kemudian dia tetap menutupi meskipun tidak dalam posisi ditali. Kalau talinya itu kemudian dihilangkan dan akhirnya kemudian khuf itu karena talinya diurai, ya, ini kaki kemudian kasih khuf kemudian ditali. Bahasa kita boleh jadi kasih karet apa-apa gitu supaya tetap tegak. Nah ketika karetnya dicopot, nah itu kemudian tidaklah jatuh khufnya. Ya kalau kemudian dia jadi mengkeret, ya, jadi mengkeret karena talinya terlepas, ya maka tidak memenuhi kriteria. Karena wa'ala tanhala tidak terurai oleh al-ura, oleh telanjang, oleh ketika dia telanjang dari ikatan. Nah, itu kemungkinan besarnya, namun pastinya kita akan carikan di penjelasan di buku Syafi'iyah yang lain. Kemudian wabtada'a dan dimulailah jangka waktu menghitung sehari semalam atau tiga hari tiga malam adalah dengan berakhirnya hadas setelah memakai secara mutlak menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Sedangkan Ar-Rumli mengatakan min awalil hadas alladhi min sya'nihi ayyaqa'a bil ikhtiyari, yang sifat dari hadas tersebut terjadi tanpa dengan pilihannya alias tanpa dipaksa, semacam tidur dan al-lams dan menyentuh perempuan. Dan di akhir hadas, untuk hadas yang mensyani sifatnya terjadi tanpa pilihannya, semacam kencing atau ra'id bira, maka tolak ukur mengusap dimulai dari hadas. Maka ini wudu wudu sempurna, toharoh air sempurna, dan pakai khuf. Kemudian pakai khuf. Nah, ngitungnya tidak dari pakai. Nanti setelah pakai khuf itu kentut, terjadilah hadas. Nah, itu awal mulai ngitung tiga hari atau satu hari satu malam dalam madzhab Syafi'i. Cuma ada perselisihan antara Ibnu Hajar Al-Haitami dengan Ar-Ramli. Setelah disepakati itu hadas, itu ngitungnya sejak awal hadas atau akhir hadas. Meskipun ya jaraknya sebenarnya enggak jauh-jauh amat. Kalau dia kentut satu menit, maka kan ngitungnya kan 1 kali 24 jam, itu kan 1 menit kan pengaruh itu. Mungkin 1 menit kan pengaruh 1 kali 24 jam. Nanti kan beda antara misalnya dimulai dari jam 12.00 itu mulai kentut, atau 12 lebih 1 menit itu kalau telah ukurnya akhir hadas. Jadi kalau kentutnya 1 menit maka tolak ukur awal hadas berarti mulai kentut. Itu ngitung 1 kali 24 jamnya. Kalau yang mengatakan akhir hadas, ya berarti ngitungnya tidak di, karena tadi hadasnya terjadi di 12.00 sampai 12 lebih 1. Maka nanti kalau siapa? Jadi Ibnu Hajar Al-Haitami akhir hadas. Akhir hadas. Awal hadas jam 12.00. Akhir hadas jam 12 lebih 1 menit. Maka kalau Ibnu Hajar menghitungnya sejak akhir hadas, di 12 lebih 1 menit. Nah, mungkinnya agak panjang itu kalau BAB. Ini ada orang yang lama tuntasnya. Lama tuntasnya, masih keluar lagi, masih keluar lagi, masih keluar lagi. Ternyata 15 menit. Ada yang kemudian 1 jam, setengah jam. Nanti kan perbedaannya kelihatan itu. Awal hadas atau akhir hadas. Kalau pakai Ibnu Hajar Al-Haitami, tolak ukurnya apa? Akhir hadas. Sejak keluar BAB-nya jam 12.00, selesai tuntas akhir 12.30. Nanti Ibnu Hajar ngitungnya, Ibnu Hajar Al-Haitami ngitungnya pakai yang 12.30. Tapi kalau Ramli ngasih tafsil, pembatal wudu itu atas ikhtiarnya, kehendaknya, atau di luar kehendaknya. Kalau itu atas ikhtiar kehendaknya, maka tolak ukurnya pakai awal hadas, semacam tidur. Maka awal tidur ngitungnya, bukan akhir tidur. Tapi kalau terjadi tanpa kehendaknya, kencing atau berak, nah ngitungnya sejak akhir hadas. Kemudian yang keenam adalah qurut. Tartib artinya meletakkan segala sesuatu pada urutannya. Maksudnya, maka furudul wudu'i, rukun wudu yang keenam adalah urut. Artinya didahulukanlah niat yang berbarengan dengan membasuh awali juz'in, bagian yang pertama dari wajah, dan membasuh dua tangan, mengusap kepala, dan membasuh dua kaki. Seandainya seorang itu menyelisih urutan ini, wudunya tidak sah. Kemudian walau ghatasha fi ma'in walau qalilan, seandainya dia mencelupkan diri ke dalam air meskipun airnya sedikit, sedikit artinya kurang dari dua kullah, nawiyan dengan niat berwudu. Soha wudu'uhu, maka wudunya sah. Wa ilam yamqus, meskipun tidaklah berlalu waktu, zamanan waktu, ya sa'u yang mencukupi untuk urut yang hakiki, iktifaan bitakdiri, karena mencukupkan diri dengan ya dianggap urut. Ya, kemudian mu'alif yaitu penulis Safinah diam dan tidak membahas tentang sunnah wudu dan makruh wudu. Sunnah wudu banyak, diantaranya bersiwak, tasmiyah, menyebut bismillah di awal wudu, kemudian membasuh dua telapak tangan sampai kok, sampai pergelangan, kumur-kumur, istingsak, kemudian membarengkan antara kumur-kumur dan istingsak dengan sekali cawuan, itu dipakai untuk kumur-kumur dan istingsak. Kemudian serius dan sungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istingsak. Kemudian waktu tulis dianjurkan tiga-tiga, termasuk di dalamnya Syafi'iyah menganjurkan mengusap kepala tiga kali. Mengusap kepala tiga kali itu dianjurkan menurut Syafi'iyah. Tidak hanya kemudian wajah, tangan, kaki, namun kepala juga dianjurkan untuk diusap tiga kali. Kepala tidak hanya sekali, namun dianjurkan tiga kali. Dan perlu diketahui itu adalah juga pendapat Syekh Al-Albani, menganjurkan untuk mengusap kepala tiga kali karena beliau menilai sahih hadis tentang mengusap kepala tiga kali. Meskipun menurut ulama yang lain hadis tentang itu nilainya sah, yang mengatakan kepala itu sekali itu berangkat dari pandangan hadis yang menunjukkan usapan kepala tiga kali itu sah. Ini hadis dalam kisah wudunya Utsman. Namun Al-Albani mensahihkannya sebagaimana di Tamamul Minnah ta'liq untuk fikih sunnah. Ini sama dengan Syafi'iyah. Beliau mencocoki Syafi'iyah dalam masalah ini. Kemudian dianjurkan mengusap semua kepala. Kemudian dianjurkan mengusap dua telinga. Kemudian mengusap ke, dianjurkan untuk mengusapkan, mengusap lekuan-lekuan daun, ya, daun telinga. Dan takhlil menyela-nyelai jari tangan dan kaki. Kemudian di antara sunnah wudu menurut Syafi'i adalah al-muwalatu, berturut-turut. Ya, berturut-turut, tidak ada jeda yang lama dalam wudu, itu bukan rukun. Bukan, dan bukanlah hal yang wajib menurut Syafi'i, ya, dianjurkan. Seandainya kumur, seandainya usap wajah, basuh wajah, kemudian 5 menit ya break dulu, kemudian dilanjut basuh tangan, itu sah wudu. Karena berturut-turut itu bukan wajib namun sunnah saja. Kemudian tayamun mendahulukan yang kanan, kemudian memanjangkan hurrah. Dianjurkan memanjangkan hurrah. Maka ketika membasuh wajah tidak hanya sampai batas wajah, namun sedikit mundur ke rambut kepala. Kemudian memanjangkan tahjil, berarti tidak hanya sampai siku, namun di atasnya, ya, di lengan atas. Demikian juga tidak hanya mata kaki, namun di atasnya. Kemudian di antaranya yang lain adalah, dan meninggalkan isti'anah, minta tolong pada orang lain agar menuangkan air. Maka dianjurkan untuk tidak minta, tidak merepoti orang lain ketika dia berwudu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.